بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita A'lamu sunnah al-mansyurah li'tiqadi al-ta'ifati al-najiyah al-mansurah. Ya, soal jawab tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah al-ta'ifatu al-mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafidh bin Ahmad al-Hakami rahimahullah. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada pembahasan awal para rasul, kemudian pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang siapakah penutup para nabi dan para rasul, yaitu soal jawab yang ke-97. Pertanyaannya, soal, man huwa khatamun nabiyyin? Siapakah dia penutup para nabi? Al-jawab, khatamun nabiyyin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Penutup para nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang artinya juga penutup para nabi dan para rasul. Dan nanti kita akan sebutkan dalam penjelasan dalil-dalil. Pertanyaan berikutnya. Soal, mad dalil ala dalik? Apa dalil yang menunjukkan hal itu? Jawab, qala Allah Ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Jawabnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-40, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad sebagai ayah salah satu dari para lelaki di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innahu sayakunu ba'di kadzabuna thalathun. كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. نبي صلى الله عليه وسلم bersabda, إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون. Sesungguhnya akan muncul sepeninggalku كذابون ثلاثون, para pendusta berjumlah 30. Kulluhum yadda'i annahu nabi. Semua mereka yadda'i mengaku-ngaku bahwa dia adalah seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Dan aku adalah penutup para nabi dan tiada nabi setelahku. Wa fi sahih qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Aliin. Dan dalam kitab sahih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu an, ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ala tarda, tidak akan kau ridha, an takun, untuk menjadi minni bimanzilati Harun min Musa, posisimu terhadapku seperti Nabi Harun terhadap Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tiada nabi sepeninggalku. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits ad-dajjal, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang Dajjal, wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi dan tiada nabi setelahku. Wa ghairu dzalika katsir, dan selain itu banyak. Nah, inilah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa penutup para nabi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis yang kita baca atau yang disebutkan oleh penulis rahimahullah sudah cukup jelas. Namun demikian, ternyata sekian banyak hadis yang lain juga bermakna yang sama atau mirip dengannya, dengan berbagai macam redaksi atau lafaz hadis, juga menunjukkan bahwa beliau Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sebagai penutup para nabi dan para rasul. Dan ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa bahkan ini keyakinan muslimin ya secara umum, sehingga bila mana ada seseorang dari kaum muslimin keluar dari akidah ini dan meyakini akidah yang lain, meyakini adanya nabi atau rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah seorang yang keluar dari Islam, kafirun murtad. Ya. Ikhwani fid din rahimakumullah, kita akan kembali baca dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Dalil yang pertama terkait dengan ayat, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Tidaklah Muhammad sebagai ayah salah satu dari para lelaki kalian. Walakin Rasulullah, tapi ia adalah utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Nah, ayat ini menjadi nas, artinya suatu dalil yang sangat jelas, sangat tegas, bahwa nabi kita sebagai penutup para nabi. Ya. Sebagian ahli bid'ah, dalam hal ini kelompok Qadianiyah ya, atau yang lebih dikenal dengan Ahmadiyah kalau di masyarakat kita, dia mau coba-coba menyelewengkan makna ayat ini. Mereka mau coba-coba menyelewengkan makna ayat ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka memaknai khataman nabiyyin, penutup para nabi, dengan makna lain. Kata mereka, zinatun nabiyyin, hiasan para nabi. Kenapa? Karena khatam itu, kata mereka, cincin. Ya. Jadi khatam di sini bermakna cincin. Cincin para nabi. Artinya hiasan para nabi. Nah, ini adalah penyelewengan terhadap makna ayat. Apa yang mereka maukan dengan penyelewengan makna ayat ini? Mereka maukan supaya ayat ini tidak menjadi penutup para nabi. Menjadi dalil penutup para nabi. Ya, tidak menutupi kemungkinan adanya nabi berikutnya. Nah, disitulah kemudian orang-orang Ahmadiyah, Qadianiyin, mereka memunculkan nabi baru dari mereka. Yang kemudian diyakini oleh mereka sebagai nabi. Setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Ya. Ya. Nah, kembali kepada ayat ini. Ini adalah bentuk penyelewengan terhadap makna ayat. Tidak ada satupun dari para ulama, para mufassirin, ya, yang memaknai dengan makna seperti itu. Kalau kita lihat referensi-referensi tafsir para ulama kita, baik yang tafsir-tafsir yang termasuk terdahulu, ya, Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Abu Hatim Ar-Razi, Abdurrahman bin Abi Hatim, ya, beliau meriwayatkan tafsir-tafsir, ya, Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, dan buku-buku tafsir yang berikutnya, Ibnu Katsir yang masyhur, ya kan? Mereka sama sekali tidak memaknai seperti makna yang disebutkan oleh orang-orang Qadianiyah, Ahmadiyah. Baru muncul penafsiran seperti itu dari orang-orang ini, Ahmadiyah. Karena mereka punya tujuan yang sesat. Ya, jadi, ini perlu kita waspadai. Ya. Ketika mereka mencoba seperti itu, kita katakan bahwa ini adalah tafsir yang muhdats. Tafsir yang muhdats yang bid'ah. Tidak pernah para pendahulu dari mufassirin menafsirkan seperti itu. Para mufassirin, mereka orang-orang Arabi. Berbahasa Arab, ahli dalam bahasa Arab. Tapi tidak seorang pun memaknai seperti penafsiran orang-orang Qadiani. Orang-orang Qadiani itu orang-orang mana? Orang-orang India asalnya. Jadi aneh, ya. Bagaimana orang-orang dari India menafsiri bahasa Arab. Sementara para mufassirin yang berbahasa Arab enggak pernah menafsiri begitu terhadap ayat itu. Ya. Jadi, para ulama kita rahimahumullah, mereka menafsirkan ayat-ayat, ada kaidah-kaidah tafsirnya. Dan yang terpentingnya adalah memaknai ayat itu dengan apa? Dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan begitu banyak mutawatir, walaupun redaksinya berbeda-beda, menentukan sebuah makna bahwa makna ayat itu adalah penutup para nabi. Sebagaimana beberapa hadis yang kita baca tadi dan masih banyak yang lain. Sangat banyak hadis-hadis tentang ini. Jadi dengan itu ya jelaslah maksud daripada ayat itu. Dan Nabi sendiri berarti beliau yang menjabarkan makna ayat tersebut. Ya, dengan hadis-hadis beliau. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Dan kami turunkan kepadamu az-zikra Al-Qur'an agar engkau terangkan kepada manusia. Nah, kita dapati keterangan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa khataman nabiyyin artinya penutup para nabi. Tidak seperti yang diartikan dengan arti yang salah oleh para Qadianiyin, kelompok Ahmadiyah tersebut. Ya. Kemudian kita melihat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas begitu menguatkan makna ayat dan kandungan ayat tersebut. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu sayakunu ba'di kadzabun salasun." Kulluhum yadda'i annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di. Sesungguhnya akan ada setelahku kadzabun, para pendusta. Dalasun, jumlahnya 30. Kulluhum yadda'i, masing-masing dari mereka itu mengaku-ngaku. Annahu nabiyyun, bahwa dia adalah seorang nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Wala nabiyya ba'di, dan tiada nabi sepeninggalku. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad. Nah, begitu jelas Nabi menyebutkan di sini. Beliau mengisyaratkan akan adanya para pengaku nabi yang jumlahnya banyak. Dan beliau menegaskan di sini jumlah mereka 30. Oleh ulama kita rahimahumullah diterangkan jumlah 30 ini adalah para pengaku nabi atau para nabi palsu yang punya kekuatan, punya pengikut. Ya, artinya yang cukup besar. Ya. Adapun sekedar ngaku-ngaku nabi, ya banyak sekali, lebih daripada 30. Banyak sekali, lebih dari 30. Sehingga yang dimaksud oleh beliau kadzabun salatun ini adalah mereka yang punya kekuatan, punya pengikut. Ya. Yang cukup banyak. Nabi katakan bahwa masing-masing mereka mengaku nabi, wa ana khatamun nabiyyin, dan aku adalah penutup para nabi. Ini menegaskan bahwa pengakuan-pengakuan mereka itu adalah pengakuan dusta. Tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau, wala nabiyya ba'di. Dan tiada nabi setelahku. Ya. Mau lebih jelas daripada ini. Apa yang lebih jelas daripada ini? Ini sudah sangat-sangat jelas. Makna hadis yang begitu jelas dan sama dengan yang di ayat ya, khatamun nabiyyin, di sini juga khatamun nabiyyin. Nabi katakan la nabiyya ba'di, tiada nabi setelahku. Ya, sangat gamblang. Sehingga mereka yang mengaku-ngaku nabi itu kalau kita pikirkan bahwa mereka ini orang-orang yang ibarat apa dusta, di siang hari bolong kata orang, ya sangat nyata dustanya, sangat-sangat nyata kedustaan mereka. Tapi yang kita herankan juga ada saja orang yang mengikuti. Bahkan banyak pula yang mengikuti. Ini yang cukup lebih aneh lagi. Ya. Nah, yang membuat orang-orang ikut dengan para nabi palsu banyak, ya. Artinya banyak faktor. Ada kalanya fanatik kepada si nabi palsu itu secara fanatik kesukuan, ada kalanya ya karena kedudukan, ya ada juga yang mungkin karena syubhat, kebodohan kemudian disirami dengan syubhat-syubhat, ya cara berpikir yang tidak benar, pemahaman yang salah, nah ini kadang juga berpengaruh. Pada hadis berikutnya, ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu an. Ucapan Nabi ini kaitannya dengan suatu kejadian di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ali untuk tetap tinggal di Madinah mewakili Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi sendiri ingin pergi melakukan jihad fi sabilillah. Maka di situ beliau katakan kepada Ali, ala tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah engkau ridha untuk menjadi posisimu terhadap aku seperti kedudukan Harun terhadap Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tiada nabi sepeninggalku. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ali untuk tetap di Madinah mewakili beliau mengurusi masyarakat Madinah, dan dengan ini Ali tidak ikut pergi berperang. Ya, tentunya suatu hal yang dirasa ya cukup berat. Keinginan para sahabat yang besar adalah menyertai Nabi kemana beliau pergi, apalagi menyertai beliau dalam berjihad fi sabilillah. Suatu kemuliaan, suatu ladang pahala yang besar, dan berbagai hal yang diharapkan yang banyak untuk pergi bersama Nabi dalam rangka jihad fi sabilillah. Sehingga tentu ya, rasa berat itu ada. Maka Nabi SAW pun mengatakan seperti ini. Ala tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa. Tidakkah engkau ridha untuk menjadi posisimu terhadapku seperti kedudukan Harun terhadap Musa. Barangkali kita ingat dahulu kisah Nabi Musa ketika Nabi Musa pergi yang ditinggal di kaumnya siapa? Nabi Harun untuk mewakili beliau. Yang ditinggal di kaumnya adalah Nabi Harun. Sementara Nabi Musa pergi karena panggilan Allah Azza wa Jal. Nah, dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an agar ia tetap di Madinah dan ridha dengan kedudukan tersebut. Beliau menyerupakan dengan kedudukan Nabi Harun terhadap Nabi Musa saat itu. Ya. Jadi mewakili Nabi dalam tugas-tugas beliau terhadap masyarakat yang ditinggal. Karena itu Nabi menegaskan, illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tiada Nabi sepeninggalku. Nah, ini menunjukkan bahwa kedudukan yang disebutkan itu adalah mewakili dalam kepentingan tertentu. Bukan sebagaimana Nabi Harun terhadap Nabi Musa, ya, yang Nabi Harun juga Nabi. Nabi Musa juga Nabi. Jangan dipahami, Ali juga Nabi. Sebagaimana Nabi Harun juga seorang Nabi. Tidak, ya. Jadi manzilah di sini, kedudukan di sini bukan berarti kemudian Ali menjadi Nabi sebagaimana Harun alaihissalam. Tidak. Tapi kedudukan dalam hal mewakili suatu tanggung jawab atau kepentingan terhadap masyarakat. Mengemban tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, penegasan ini juga sangat bermakna bagi kita dalam hal ini bahwa tiada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan juga Ahmad serta Ibnu Majah. Kemudian sabda Nabi berikutnya dalam hadis yang menjelaskan tentang Dajjal, di situ juga disabdakan oleh Nabi kita, wa ana khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi dan tiada nabi sepeninggalku. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Tiada nabi sepeninggalku. Ini tadi kita sampaikan bahwa juga bermakna ya tiada rasul tentunya. Ya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa antara nabi dan rasul di situ ada makna umum dan makna khusus. Seorang rasul pasti dia seorang nabi. Dan tidak setiap nabi sebagai seorang rasul. Sehingga kalau tidak ada nabi, ya tentu tidak ada lagi rasul. Sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ditegaskan dalam sebagian riwayat. Seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan Tirmidzi. Dengan lafaz, innar risalata wan nubuwata qad inqata'at. Innar risalata wan nubuwata qad inqata'at. Fala rasula ba'di wala nabi. Innar risalah, sesungguhnya kerasulan, wan nubuwah dan kenabian, qad inqata'at, telah putus. Fala rasul ba'di wala nabi, maka tiada rasul setelahku dan tiada nabi. Nah, ini sangat tegas, sangat jelas, ya, bahwa kerasulan dan kenabian qad inqata'at, telah putus. Fala rasula ba'di, maka tiada rasul sepeninggalku. Wala nabi, dan tiada nabi. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nah, terkait ini, sebagian ahli bid'ah juga berupaya mempermainkan akal manusia dengan membuat syubhat dan kerancuan. Dalam hal ini, ya, kelompok yang belum lama muncul di negeri kita, ya, yang mengaku-ngaku Nabi, Ahmad Musaddiq namanya, ya. Ya, Qiyadah Islamiyah. Itu kelompoknya waktu itu. Walaupun mungkin berubah berikutnya dengan nama-nama lain, tapi intinya itu saat itu dia mempermainkan akal manusia. Dia mengatakan yang maknanya bahwa Nabi Muhammad itu penutup para nabi. Jadi yang sudah habis itu nabi. Kalau rasul masih ada, masih terbuka. Ya. Nah, dengan akal-akalan akhirnya kesimpulannya dia sebagai salah satu rasul itu. Nah, ini adalah pengelabuan terhadap akal-akal manusia. Menipu pengikutnya atau dia sendiri enggak paham. Ya. Karena saking bodohnya. Ya celaka kalau nabinya bodoh itu. Ya. Celaka. Rasulnya bodoh. Tidak mengerti. Sudah menjadi akidah muslimin yang tadi kita sebutkan. Antara nabi dan rasul ada makna khusus dan makna umum, ya. Kalau nabi itu lebih umum sehingga lebih luas, rasul itu lebih khusus, ya, lebih sedikit. Tidak setiap nabi itu rasul dan setiap rasul pasti nabi. Sehingga kalau nabi sudah ditutup, ya otomatis enggak ada lagi rasul. Nah, itu sudah menjadi akidah muslimin. Tapi dia dengan akal-akalannya, ya, atau dengan ketidakpahamannya, yang saking tidak pahamnya, punya kesimpulan seperti tadi. Yang ditutup itu, nabi, rasul masih ada. Nah, maka kita perlu menjawab dan memahamkan dengan cara yang tadi kita sebutkan. Dan lebih tegas lagi dengan riwayat hadis ini. Ya, dengan begitu jelas hadis ini mengatakan innar risalata wan nubuwata qad inqata'at. Sesungguhnya risalah dan nubuwah, kerasulan dan kenabian sudah putus. Bala rasula ba'di wala nabi, sehingga tidak ada rasul sepeninggalku dan tidak ada nabi. Ya, sudah. Begitu jelas. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Ini beberapa hadis yang disebutkan oleh penulis Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakim rahimahullah, dan beliau mengatakan wa ghairu dzalika katsir, dan selain itu banyak. Nah, dan tadi kita telah sebutkan bahwa dengan ini menjadi akidah muslimin. Sehingga ulama kita rahimahumullah menegaskan dalam buku-buku akidah bahwa kalau ada yang mengaku-ngaku nabi, maka dia jelas kafir, murtad. Ya, maka dia kafir, murtad. Hukuman baginya kalau tidak taubat, ya hukuman mati. Hukuman mati. Kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, ya, dari penyimpangannya tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Dan itu yang dipraktekkan di zaman Nabi kita dan para sahabat, ya. Karena di zaman Nabi kita sudah mulai muncul para pengaku Nabi, para nabi palsu yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Di antaranya yang sangat masyhur, yang insya Allah kita tidak asing dengan namanya, yaitu siapa? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah si pendusta dari Bani Hanifah, ya. Baik. Di zaman Nabi SAW sudah muncul. Di antaranya itu tadi Musailamah Al-Kadzab. Juga di Yaman muncul Al-Aswad. Ya. Al-Amsi. Ini juga di zaman Nabi. Ada pula Sajjah. Ya. Bahkan dia seorang perempuan. Jadi di masa-masa itu sudah muncul. Dan Nabi SAW sudah bertekad ya untuk memerangi mereka. Adapun Musailamah, maka di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dalam perang melawan orang-orang murtad. Nah, disitulah Musailamah akhirnya diperangi dan akhirnya mati. Ya, akhirnya dia pun terbunuh. Ya, begitu pula berikut-berikutnya muncul para nabi-nabi palsu. Ya, dan seperti yang tadi kita sebutkan di zaman masa-masa kita ini, ya, yang masyhur, ya. Al-Qadianiyah seperti yang tadi kita sebutkan, atau di negeri kita lebih dikenal dengan nama Ahmadiyah. Ya. Dan itu juga akhirnya nabi palsunya bukan Mirza Ghulam Ahmad saja. Mirza Ghulam Ahmad mati, berikutnya ada lagi yang lain, dan terus entah mau sampai kapan itu nabi-nabinya. Nah, ini jelas kesesatannya, ya. Jadi kaum muslimin harus berhati-hati, walaupun mungkin penampilan mereka, ya, bagi sebagian orang sangat memikat, islami banget, ya, pakai sorban dengan jenggot yang lebat dan seterusnya. Tapi mereka ini jelas orang-orang yang menyimpang jauh. Dan seperti kata ulama kita, saya tegaskan lagi, dalam penilaian para ulama kita, mereka adalah sudah murtad dari dinul Islam. Ya. Yani para pengaku nabi tersebut. Ya. Para pengaku nabi tersebut sudah murtad dari dinul Islam. Bagaimana kalau ada orang yang ikut-ikutan gak ngerti, ya. Itu kalau bab gak ngerti, saking bodohnya itu urusan lain nanti. Ya. Ulama yang menilai. Tapi pada dasarnya akidah ini akidah yang wadih, yang jelas. Di tengah-tengah muslimin yang kita harus berhati-hati dari penyimpangan-penyimpangan semacam itu. Ya. Kadang kebodohan kaum muslimin yang begitu begitu berat, ya, membuat mereka itu terombang-ambing, ya. Contoh Qiyada Islamiyah yang di negeri kita ini kan lebih aneh lagi juga, ya, aneh sekali. Bagaimana orang kita, orang Indonesia, ngaku jadi nabi dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu, ya. Dia entah bahasa Arab bisa apa tidak. Sepertinya tidak bisa juga bahasa Arab. Bagaimana kok dipercaya dan banyak yang mengikuti. Itu kan yang membuat kita terheran-heran. Nah, itulah yang namanya kebodohan, ya. Masyarakat muslimin sebagiannya sangat tidak mengerti. Sehingga dikelabuhi seperti itu, ya. Tertipu juga. Dan sekali lagi banyak. Karena itu pentingnya kita terus belajar akidah. Jangan merasa bab akidah ini sudah cukup. ya, kita berpindah kepada bab-bab yang lain. Tidak. Bab akidah harus terus dipelajari, terus diutamakan. Dan apalagi yang namanya manusia kan silih berganti. Ya, yang sudah mengerti tidak lama kemudian wafat, mati, ganti generasi baru yang kurang mengerti. Jadi bab akidah terus dipelajari, dikokohkan. Ya, sebagaimana bab-bab yang lain juga perlu. Kemudian selanjutnya pertanyaan yang ke-99. Bimadza ikhtassa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ghairihi minal anbiya? Bimadza, dengan apa ikhtassa nabiyuna Muhammad, memiliki kekhususan, ikhtassa siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ghairihi, yang beda dengan yang lain, minal anbiya, dari para nabi. Ya, jadi nabi kita Muhammad SAW punya kekhususan, kekhususan apa yang itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Nah, ini pertanyaannya. Al-jawab, lahu sallallahu alaihi wasallam khasa'isu katsirah qad ufridat bitasnif. Beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki khasa'is katsirah, kehususan-kehususan yang banyak. Qad ufridat bitasnif, telah disendirikan dalam karya-karya, yakni ulama kita rahimahumullah. Ya. Jadi secara globalnya bahwa nabi kita Muhammad SAW beliau punya beberapa kehususan yang tidak dimiliki nabi atau rasul yang lain. Karena memang nabi kita Ali sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya wal mursalin, ya, pimpinan para nabi, para rasul, sayyidu waladi Adam, pimpinan anak Adam. Sehingga memang beliau punya banyak hal yang tidak dimiliki oleh nabi atau rasul yang lain. Nah, bahkan di sini kata beliau sampai dihususkan dalam sebagian kitab. Berarti kan bukan hanya satu dua. Ya, kalau sampai dihususkan dalam satu kitab, ya, berarti bukan hanya satu dua, tapi banyak. Kemudian, minha kaunuhu khataman nabiyyin kama dzakarna. Di antaranya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi seperti yang kita sebutkan. Ya. Wa minha kaunuhu sallallahu alaihi wasallam sayyida waladi Adam kama fassara bihi qawlahu tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan di antara kekhususan beliau bahwa beliau adalah sayyidu waladi Adam, sebagai pimpinan anak Adam. Kama fussira bihi qauluhu ta'ala, sebagaimana ditafsirkan dengan itu firman Allah ta'ala, tilkar rusulu fadzalna ba'dahum 'ala ba'd, itulah para rasul, kami berikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Minhum man kallama Allah, di antara mereka ada yang Allah ajak bicara langsung. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan rafa'a ba'dahum, Allah azza wa jal mengangkat sebagian mereka sekian derajat. Ya, ditafsirkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyidu waladi Adam, pimpinan anak Adam. Walaupun beliau nabi dan rasul yang terakhir, tapi beliau yang paling mulia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pimpinan anak Adam, wala fakhr, dan tidak untuk berbangga-bangga. Ya, tidak dalam rangka berbangga-bangga. Nah, jadi itulah kenyataannya beliau SAW sebagai pimpinan anak Adam. Wa minha ba'thuhu SAW ilan nasi amatan. Di antara kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau diutus kepada manusia seluruhnya. Jadi bukan kepada kaum yang khusus sebagaimana para nabi yang lalu diutus kepada kaum yang khusus. Nabi diutus kepada kaumnya saja. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus kepada manusia seluruhnya. Yang bangsa Arab maupun non Arab, ya. Arabahum wa ajamahum. Yang ajam, yang Arab, semua adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berkulit putih, yang berkulit hitam, yang berkulit merah, ya, semua di seluruh dunia, bahkan sampai hari kiamat, ya, di seluruh dunia dan sampai hari kiamat, itu kekhususan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jinnihim wa insihim, bahkan bangsa jin mereka maupun bangsa manusia. Bukan hanya kepada bangsa manusia, sampai juga kepada bangsa jin. Ya. Nabi yang diutus kepada mereka juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana komunikasinya? Nabi sendiri pernah berkomunikasi dengan mereka di sebagian keadaan. Dan mereka kemudian pergi ke kaumnya untuk mengajak. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. Dan seterusnya pada ayat-ayat tersebut pada surat Al-Ahqaf. Allah menceritakan sekelompok jin mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan mereka juga mendengar di majlis-majlis manusia. Mereka juga ada para nadir, utusan-utusan. Bukan nabi, bukan rasul, tapi ya utusan. Ya semacam mungkin ulama kalau di kalangan manusia. Ya. Jadi kalangan jin juga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat dengan jelas disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bu'istu ilal aswadi wal ahmar. Bu'istu ilal aswadi wal ahmar. Aku diutus kepada bangsa yang hitam dan merah. Apa maknanya? Qala Mujahid, yani al-jin wal-ins. Al-Imam Mujahid mengatakan, yani bangsa jin dan bangsa manusia. Bu'istu ilal aswadi wal ahmar. Qala Mujahid, yani al-jin wal-ins. Aku diutus kepada bangsa yang hitam dan yang merah. Al-Imam Mujahid menafsirkan, yakni jin dan manusia. Ya, disebutkan ini oleh Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala pada surat Al-A'raf 158, Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakan wahai Nabi, wahai Muhammad, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian seluruhnya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman pada surat Saba ayat 28. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashira wa nadhira. dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali kepada seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ya, jadi ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa kerasulan beliau, kenabian beliau mencakup ya kepada seluruh manusia sejak zaman beliau sampai akhir zaman, mencakup juga bangsa jin dan manusia. Dalam hadis Nabi SAW, beliau bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 perkara, "lam yu'tahunna ahadun qabli." Tidak diberi hal tersebut satu pun orang sebelumku. "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku diberi kemenangan dengan rasa takut pada musuh itu sejarak perjalanan 1 bulan. Artinya sebelum 1 bulan mereka sudah ketakutan. "Waj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Dan bumi dijadikan untukku sebagai masjid dan tahur, tempat untuk sholat, ya bisa untuk sholat dan alat untuk bersuci. "Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakatu sholah falyusalli." Maka siapapun orangnya dari umatku yang mendapatinya waktu sholat, maka sholatlah. Artinya, ya, sholat dimanapun boleh. Namun tentunya bukan berarti bebas tidak ke masjid, ya. Ini tidak begitu. Artinya semua tempat itu pada dasarnya bisa untuk sholat. Kalau yang wajib jamaah di masjid, ya jamaah di masjid, begitu ya. Ini berbeda dengan umat terdahulu yang ibadahnya itu khusus di tempat ibadah. Zaman sebelum Nabi kita Muhammad, ibadah gak sembarangan di tempat manapun. Di lapangan, di hutan, di sawah gak bisa. Harus di tempat ibadah khusus. Adapun di zaman Nabi kita Muhammad SAW, mau sholat di sawah, mau sholat di hutan, mau sholat di lapangan, ya semuanya bisa untuk tempat sholat. Bisa. Pada dasarnya seperti itu. "Wa uhillat liyal ghanaim walam dahilla li ahadin qabli." Dan dihalalkan untukku ghanimah dan itu tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Di zaman Nabi Muhammad kalau dapat rampasan perang dibagi-bagi. Tapi di zaman dulu kalau dapat rampasan perang dikumpulkan. Kemudian ya akan datang api dari langit yang membakarnya. Kalau ghanimah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu perbedaan antara dulu dan sekarang. Jadi umat ini diberi kekhususan, dihalalkan untuk mereka ghanimah, ya, memanfaatkan ghanimah. "Wa utitu syafa'ah." Dan aku diberi syafaat. Ini asy-syafa'atul udhma. Syafaat yang terbesar, ya, para nabi tidak memilikinya dan dimiliki oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'amatan." Dan dahulu nabi-nabi itu diutus kepada kaumnya secara khusus, sementara aku diutus kepada manusia seluruhnya, ya, kepada manusia seluruhnya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani." Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidak seorang pun mendengar tentangku. Tidak seorang pun dari umat ini mendengar tentang aku, baik dia Yahudi maupun Nasrani. "Tsumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih." Lalu dia mati dan belum beriman dengan apa yang aku diutus dengannya, ya, belum beriman dengan risalah Nabi kita Muhammad, illa kana min ashabin nar, kecuali dia termasuk dari penghuni neraka. Hadis ini juga menunjukkan bahwa risalah beliau mencakup semua orang, termasuk umat Yahudi, umat Nasrani, yang dulu mereka adalah umat Nabi Musa, umat Nabi Isa. Setelah datang Nabi Muhammad, mereka menjadi umat Muhammad juga. Sehingga jangan ada orang Nasrani mengatakan saya mau ikut Nabi Isa saja. Ya, beliau kan juga Nabi. Tidak bisa pula seorang Yahudi mengatakan saya mau ikut Nabi Musa saja. Ya, beliau kan juga Nabi yang mulia. Beliau yang diutus kepada kami. Nah, itu dulu di zaman itu. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW datang, maka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW dan semua menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada yang tidak mau beriman kepada risalah beliau, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Ya. Nah, ini sekian kekhususan Nabi kita Muhammad yang tidak dimiliki nabi-nabi yang lain, dan ini juga masih sebagian. Kata penulis Syekh Hafid bin Ahmad rahimahullah, walahu sallam minal khasa'is ghairu ma dzakarna, dan beliau punya kekhususan selain yang telah kami sebutkan. Fatatabba'ha minan nusus, maka carilah, silakan dilihat di nas-nas ayat atau hadis, ya. Nah, artinya bisa kita pelajari lagi kalau kita ingin mengetahui kekhususan beliau. Dan ada kitab-kitab yang misalnya kitab Al-Mustasfa, kalau enggak salah begitu judulnya, Bita'arifi Hukuk Mustafa. Ya, di situ insyaallah juga disebut beberapa atau banyak hal terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kekhususan beliau atau hak-hak beliau. Ya. Kalau enggak salah ditulis oleh Ibnu Al-Arabi Al-Maliki rahimahullah. Sementara mungkin sampai di sini apa yang kita kaji dari kitab ini. Dan insyaallah kita lanjutkan materi ini pada kesempatan berikutnya biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.